lagi gak berat di jemeri ini curahkan impang. Rasa seneng sun orang kejakan oli perhitungan lupai sewakan bandeng seimbang Rodenda. Hey, apa nganten sayangnya nak cici sende nyata aneh nyata cing kato dihearke nak cis nak cing cing cing cing cing nah cekap biji nuhanda nyata nyata cekap biji nuhanda. Jangan